السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولن نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا في هذا المسجد وفي هذا المعهد والمدينة، وهذا اللقاء الثاني الذي نبدأ من خلاله البرنامج الذي وضعه إخواننا وأحبتنا ممن يدير هذا المعهد، جزاهم الله خير الجزاء. والموضوع كما أعلن متعلق بمسألة من المسائل المهمة من دين الله جل وعلا، عنوان لها الإخوان بالمخرج من فتن آخر الزمان. Setelah beliau mengucapkan salam dan menyebutkan khutbatul hajah yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau, lalu beliau membaca tiga ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah jalla wa ala, lalu kemudian beliau mengatakan amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik berita adalah kitabullah, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru di dalam agama ini, karena setiap perkara yang baru di dalam agama adalah kesesatan, dan setiap kesesatan, setiap bid'ah adalah kesesatan. Lalu kemudian beliau mengatakan, kami memuji Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita yang berulang ini dengan para ikhwan kita, orang-orang yang kami cintai di masjid ini dan di ma'had ini, demikian pula di kota ini. Dan ini merupakan pertemuan yang kedua yang kita memulai di sela-sela pertemuan ini, program yang telah ditetapkan oleh saudara-saudara kita dan orang-orang yang kita cintai dari para pengurus ma'ahad ini, jazahumullahu khairul jaza. Dan topik dari pembahasan kita sebagaimana yang telah disampaikan dan diumumkan berkaitan dengan satu permasalahan di antara permasalahan-permasalahan agama yang sangat penting, dari agama Allah Subhanahu wa taala, di mana para ikhwan kita mereka menjadikan topik pembahasan kita berkaitan dengan jalan keluar dari berbagai macam fitnah yang terjadi di akhir zaman. Wa hadzal mawdhu' min khilal hadzal 'unwan lahu ahammiyatuh. هذه الأهمية سنبينها من خلال نقاط. أولها عناية الكتاب والسنة بالتحذير من هذه الفتن منها أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اجتهد ليتخصص في هذا المجال وفي هذا الموضوع، وهذا حرصا منه على نجاته ونجاة إخوانه بل والأمة من بعدهم. هذا الصحابي هو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. Topik ini dari kandungan yang terdapat pada judul yang menjadi topik pembahasan kita merupakan hal yang sangat penting dan yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini akan kita jelaskan dari poin-poin yang menjadi sebab yang menunjukkan pentingnya perkara ini. Poin yang pertama, perhatian kitabullah, demikian pula sunnah yang senantiasa memberi peringatan kepada umat ini dari berbagai macam fitnah. Di antara yang menunjukkan hal itu bahwa di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mereka fokus bersungguh-sungguh untuk memperhatikan permasalahan ini, dan ini adalah merupakan bentuk semangat dan tekad beliau agar kemudian bisa meraih keselamatan dari fitnah tersebut dan keselamatan saudara-saudaranya serta keselamatan umat setelah mereka. Dan sahabat itu adalah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Dzikru al-fitan fi kitabillah jalla wa ala tahdhiran min sharriha wa min ahliha wa ashabiha kama jaa fi qawlillah jalla wa ala fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا بيان لحال هؤلاء الذين شرهم في الأمة عظيم، والله جل وعلا قد جعل الناس بعضهم لبعض فتنة كما أخبر بهذا ربنا جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة فتنة لعلهم يرجعون، أي أن الله جل وعلا يبتلي الناس، أي يمتحنهم إما بالشر تارة وهو البلاء والشدة وما شاكل هذا، والخير، والخير هو الرخاء وما ينعم الله جل وعلا به على عباده. فتنة لهم يعني في كل حالة من الحالات، في حالة الشدة يبتلون لينظر الله جل وعلا ماذا يعملون، وفي حال الخير أي الرخاء كذلك يبتلون ليعلم الله جل وعلا ما يصنعون. وختم الآية بقوله أنهم إليه يرجعون جل وعلا، فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. Penyebutan tentang fitnah di dalam Al-Qur'anul Karim adalah merupakan bentuk peringatan dari keburukannya, dari kejahatannya, dan dari orang-orang yang membawa fitnah tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih." Adapun orang-orang yang di dalam hati-hati mereka terdapat penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih dengan tujuan mencari-cari fitnah dan sengaja mencari-cari penakwilannya. Maka ini merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi mereka ini, para pembawa fitnah, yang kejahatan mereka bagi umat ini sangatlah besar. Maka Allah Azza wa Jal telah menjadikan sebagian manusia terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Allah Azza wa Jal kepada kita, "Wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah la'allahum yarji'un." Dan kami menguji mereka dengan keburukan dan juga dengan kebaikan, semoga mereka kembali kepada kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji manusia baik dalam hal keburukan, yaitu musibah yang menimpa mereka atau berbagai hal yang menyulitkan mereka dan yang semisalnya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga menguji manusia dengan kebaikan berupa kelapangan hidup atau apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya berupa kenikmatan sebagai bentuk ujian dan fitnah bagi mereka. Jadi dalam setiap kondisi dan keadaan, baik dalam kondisi sulit, maka mereka diuji dengan keadaan tersebut, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat siapakah, apa yang akan mereka amalkan ketika mereka diuji dalam keadaan sulit itu. Demikian pula dalam hal kebaikan, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang mereka perbuat. Lalu kemudian Allah Azza wa Jal mengakhiri ayatnya bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah membalas seorang yang berbuat kebaikan maka dibalas dengan kebaikan pula, dan seorang yang berbuat keburukan akan dibalas berdasarkan keburukan yang dia lakukan. وتظهر كذلك هذه الأهمية من خلال ما حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة. لأجل هذا ما عقده مصنف الصحاح والسنن في هذه الكتب العظيمة الشأن من تخصيص كتب لهذا الموضوع، ككتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وكتاب الفتن وأشراط الساعة للإمام مسلم، وكتاب الفتن والملاحم للحاكم في المستدرك ولأبي داود في السنن، وكتاب الفتن للترمذي في سننه، وكذا ابن ماجه. هذا يدل على هذه الأهمية. ومن هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. هذا الحديث العظيم الدال على خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من الفتن كلها، خاصة ما تعلق بفتن آخر الزمان. Semakin nampak pentingnya pembahasan ini apabila kita meninjau riwayat-riwayat berupa hadis-hadis yang demikian banyak yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu para penulis kitab, baik yang menulis kitab tentang hadis-hadis yang sahih, demikian pula kitab yang mengumpulkan sunnah dalam kitab-kitab sunan, yang mana mereka menyebutkan pembahasan khusus yang menunjukkan pentingnya permasalahan ini, seperti Kitabul Fitan yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Demikian pula Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau menyebutkan pembahasan khusus tentang Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Demikian pula Al-Hakim yang menyebutkan tentang Al-Fitan wal-Malahim, fitnah-fitnah yang terjadi, peperangan-peperangan yang terjadi. Demikian pula Abu Dawud dalam Kitabul Fitan. Demikian pula Kitabul Fitan yang disebutkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam sunannya. Demikian pula Ibnu Majah, yang mana ini semua menunjukkan pentingnya permasalahan ini, disebabkan karena begitu banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah hadis Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya dalam keadaan wajah beliau memerah, sambil beliau mengatakan la ilaha illallah, celaka bangsa Arab dari keburukan yang semakin dekat. Maka sungguh telah terbuka lubang dari bendungan yang menutupi kaum Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Lalu kemudian beliau menjadikan jari beliau melingkar. Lalu kemudian Zainab pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan sementara di antara kami ada orang-orang yang saleh?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am idza kathura al-khabath." Iya, akan terjadi kebinasaan apabila kejahatan itu semakin banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang agung ini menunjukkan atas kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dari seluruh fitnah, lebih terkhusus tentang fitnah yang berkaitan dari fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. هذه الأهمية كذلك تتجلى من خلال اهتمام سلف هذه الأمة بهذا الموضوع، وأن الاهتمام به ليس من البدع، بل هو مما دأب عليه السلف، وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وممن تميز بهذا وعرف به كما قلت حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فقد روى الشيخان من حديث أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان موضوع ما كان يسأل عنه حذيفة من خلال الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب، وكما يقول علماؤنا جل أحاديث الفتن من روايته، أي من رواية حذيفة رضي الله عنه. Maka semakin nampak begitu pentingnya pembahasan tentang solusi untuk bisa keluar dari berbagai macam fitnah ini, bahwa mementingkan untuk membahas tentang perkara ini bukanlah merupakan hal yang bid'ah. Namun pembahasan tentang fitnah merupakan pembahasan yang biasa dilakukan oleh para ulama ussalaf, lebih terkhusus dari mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk yang memiliki keistimewaan ini dan dia dikenal dengannya, yang senantiasa meriwayatkan tentang hadis-hadis fitnah, adalah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah bahwa beliau mendengarkan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada Nabi tentang kejahatan dan keburukan, karena aku khawatir jangan sampai keburukan itu menimpa aku. Maka topik yang menjadi pertanyaan Hudzaifah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang keburukan. Maka demikian banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah yang berkaitan dengan keburukan ini, berkaitan dengan fitnah ini. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan mayoritas hadis-hadis tentang fitnah itu berasal dari riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu. بعد معرفة هذه الأهمية لهذا الموضوع يجدر بنا أن نعرف به، أي نعرف الفتنة في اصطلاح أهل اللغة وفي الاصطلاح الشرعي معناها فيما وردت فيه من نصوص الكتاب والسنة. عرفها علماء اللغة وقالوا أن الفتنة تأتي بعدة معاني، تأتي بعدة معان، منها الابتلاء والامتحان. تقول فتنت فلانا إذا ابتليته، مثلا إذا ابتليته في صدقه وفي أمانته وما إلى ذلك. تأتي بمعنى الاختلاف في الرأي الذي يكون بين الناس، فلان فتن فلان بمعنى أنه خالفه واختلف عنه. وتأتي بمعنى الإضلال، يقال فلان فتن فلان بمعنى أنه ضله. أهل الأهواء وأهل الضلال سبب لفتنة الناس، ولهذا وجب التحذير منهم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر ما يحذر من هؤلاء من أئمة الضلالة: أخشى ما أخشى عليكم الأئمة المضلون الذين يأتون بعد الأزمنة المتقدمة، أزمنة الخيرية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Maka untuk menjelaskan tentang pentingnya topik pembahasan tentang fitnah ini, maka kita akan menjelaskan definisi fitnah baik menurut para ahli bahasa, demikian pula ditinjau dalam istilah syar'i maknanya, dan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fitnah yang disebutkan di dalam nas-nas kitabullah dan as-sunnah. Para ulama bahasa mereka menyebutkan bahwa fitnah itu memiliki beberapa makna. Di antara makna fitnah adalah al-ibtila wal-imtihan, ujian dan cobaan. Misalnya apabila seorang mengatakan fatantu fulanan, fatantu maksudnya aku menguji si fulan. Apabila engkau hendak mengujinya dalam hal kejujurannya, atau dalam hal amanahnya. Dan di antara makna al-fitnah dalam bahasa, dia juga bermakna al-ikhtilaf, perselisihan, perbedaan. Apabila disebutkan fulanun fatana fulan, maka maknanya bahwa si fulan ini berselisih dari si fulan yang lain. Sebagaimana di antara makna fitnah yang disebutkan adalah al-idlal, yang menyesatkan. Apabila disebutkan fulan fatana fulan ay adallahu, yaitu si fulan memfitnah si fulan yang lain, maksudnya dia menyesatkannya. Seperti ahlul hawa, ahlul bid'ah adalah sebab terfitnahnya sekian banyak manusia. Oleh karena itu wajib untuk memberikan peringatan dari mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga senantiasa memberikan peringatan kepada umat ini dari para pemimpin-pemimpin kesesatan. Di mana Rasulullah mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum al-a'immatul mudhillun." Bahwa yang paling aku khawatirkan atas kalian, yang menimpa kalian, adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yaitu mereka orang-orang yang muncul setelah berlalunya zaman-zaman kebaikan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Wal ma'na asy-syar'i li hadhihi al-lafdh la yakhruj 'an al-ma'na al-lughawi, al-ma'na al-lughawi alladhi yadur hawla al-ibtila wal-imtihan wal-ikhtibar, fal-ma'na asy-syar'i kadhalik la yakhruj عن هذا المعنى اللغوي الجامع. فالفتنة شرعا هي ما يصيب الناس، وهذا بالمعنى المتعلق بما سبق لغة، هو عموم ما يصيب الناس من خير أو شر في دينهم ودنياهم، في دينهم ودنياهم. كل شر يبتلى به الناس أو كل خير يبتلى به الناس، لأن الفتنة قد تكون في الخير والشر كما جاء في الآية الكريمة السابقة الذكر. ولهذا فقد صح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قال: ابتلينا بالضراء في عهد رسول الله فصبرنا، وابتلينا بعده بالخير فلم نصبر، وابتلينا بعده بالخير فلم نصبر لما جاءتهم الدنيا بعد أن خرجوا في سبيل الله تبارك وتعالى فاتحين. أدبٌ fitnah dalam makna atau definisi secara syar'i, maka dia tidak akan keluar dari makna secara bahasa, yang mana maknanya menjelaskan seputar cobaan dan ujian yang menimpa. Maka dalam makna syar'i tidak keluar dari makna ini. Oleh karena itu, dalam mendefinisikan makna fitnah secara syar'i, yaitu apa yang menimpa manusia, dan ini makna ini berkaitan dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu keumuman apa yang menimpa manusia, baik yang berkaitan dengan kebaikan atau kejelekan di dalam kehidupan, di dalam agama mereka, demikian pula dalam kehidupan dunia mereka. Maka setiap keburukan yang menimpa manusia atau setiap kebaikan yang menimpa manusia, maka itu adalah fitnah. Sebab fitnah itu datang dalam bentuk kebaikan, demikian pula datang dalam bentuk keburukan, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang telah kita terangkan. Oleh karena itu, telah sahih diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau mengatakan, ubtulina bidharra fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasabarna. Kami telah diuji dengan hal-hal yang menyulitkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami mampu bersabar. Wabtulina ba'dahu bil khair falam nasbir. Wabtulina bisarra ba'dahu bisarra falam nasbir. Lalu kemudian kami diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah meninggalnya Rasulullah dengan hal-hal yang menyenangkan, namun kami tidak mampu bersabar, yaitu ketika dunia datang kepada mereka setelah mereka keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka menaklukkan berbagai macam wilayah dan negeri, maka mereka tidak mampu bersabar sebagaimana yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. وتأتي كذلك بمعنى الفرقة والاختلاف، وهذا دلت عليه الكثير من نصوص الكتاب والسنة، من مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث عرفجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنات جمع هن، والهنات بمعنى الفتن، كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم. Sebagaimana dalam istilah syar'i, fitnah juga datang dengan makna perpecahan dan perselisihan. Dan ini yang telah ditunjukkan di dalam sekian banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti hadis Arfaja radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaha satakunu hannat wa hannat." Sesungguhnya akan terjadi hannat dan hannat. Maka barang siapa yang hendak memecah belah umat ini setelah mereka bersatu, maka hendaknya engkau menebas lehernya dengan pedang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Yang dimaksud hannat, hannat adalah jamak dari hannah, yang artinya fitnah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya terhadap sahih Al-Imam Muslim. Wal fitan kadzalik bima'na al-wasawis allati yubtala biha an-nas. Wa dalla 'ala hadha حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود وكذا النسائي. وقد اختلف العلماء في الحكم على هذا الحديث، وقد ضعف الإسناد الشيخ الألباني تارة وصححه عند النسائي. والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة المقبول، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من خمس: يتعوذ من الجبن والبخل ومن سوء العمر وفتنة الصدر. وفتنة الصدر هي الوساوس التي يبتلى بها الإنسان، وفتنة الصدر وعذاب القبر سماها النبي عليه الصلاة والسلام بفتنتي الصدر لأنها تفتن صاحبها. Fitnah juga disebutkan dengan makna waswas, al-wasawis, waswas yang menimpa manusia. Yang menunjukkan hal itu adalah hadis Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dan para ulama mereka berselisih di dalam menghukumi hadis ini. Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau melemahkan sanadnya, namun di tempat yang lain beliau mensahihkannya sebagaimana yang disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i. Namun hadis ini berdasarkan kumpulan dari jalur-jalur riwayat yang menguatkan bahwa hadis ini tingkatannya adalah tingkatan yang bisa untuk diterima dan dijadikan sebagai hujah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepada Allah dari 5 perkara: dari al-jubn, dari rasa takut, al-bukhl, dari kekikiran, dan dari su'il umur, dari buruknya usia seseorang, dan dari fitnatus sadr, dan fitnah yang menimpa dada manusia. Yang dimaksud fitnah yang menimpa dada di sini adalah waswas yang terdapat pada diri manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dengan fitnatus sadr. Dan yang kelima adalah siksaan kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlindung diri darinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan fitnatus sadr disebabkan karena fitnah ini menimpa seseorang. فمن خلال هذه التعريفات ولو بإيجاز واختصار لأن الموضوع يعني لا يسعه لقاء أو لقاءين أو ثلاث، هذا موضوع قد خصص له كما أسلفت أئمتنا وعلماؤنا كتبا من كتبهم في الصحاح والسنن، وخصه بعضهم بالتصنيف كأبي نعيم كتاب الفتن، وهو كتاب عظيم في بابه من أهم المصادر في هذا الباب، وغيره من المتقدمين والمتأخرين. ولكن سنذكر شيئا مما يتعلق بالتعريف بهذا الموضوع وبأهميته، وشيء مما ورد في صفات الفتن التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني سيكون بحثنا متعلق بما ورد من الفتن في السنة النبوية، لأن فيها التفصيل لكل ما سيقع في هذه الأمة في آخر الزمان، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن من هذه الأمور ما ظهر وعاينه الناس وعاشوه وشهدوا عليه، وهذا يسميه العلماء بدلائل النبوة، يعني ما يدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، لأنه أخبر عن غيب ووقع كما أخبر، وهذا ليس إلا لعلام الغيوب سبحانه وتعالى أوحاه إليه، فهو كما وصفه ربه تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Maka dari definisi-definisi yang telah kita sebutkan ini, walaupun secara ringkas, sebab membahas secara rinci tentang perkara ini tidak cukup untuk satu atau dua pertemuan. Dan tentang topik pembahasan ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, para ulama mereka telah mengkhususkan di dalam kitab-kitab mereka bab-bab tertentu dalam kitab-kitab sahih, demikian pula dalam kitab-kitab sunan. Dan sebagian para ulama ada yang menulis secara khusus, secara tersendiri, sebuah kitab tentang fitnah, seperti yang ditulis oleh Abu Nu'aim rahimahullah dengan judul Kitab Al-Fitan, yang mana kitab ini termasuk referensi yang terpenting dalam permasalahan ini. Demikian pula yang lainnya yang menulis tentang pembahasan ini, baik dari kalangan para ulama terdahulu maupun yang terbelakang. Dan kita akan menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan definisi yang berhubungan dengan topik ini tentang permasalahan fitnah dan pentingnya. Dan kita juga akan menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan ciri-ciri fitnah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita secara khusus berkaitan dengan permasalahan fitnah yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Karena di dalam hadis-hadis Nabi menyebutkan fitnah secara rinci tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Dan ini termasuk di antara dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di antara berita-berita yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada yang disaksikan oleh manusia. Mereka telah melihatnya, mereka menyaksikannya secara langsung. Maka inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah dalailun nubuwah, yaitu hal-hal yang menunjukkan tentang kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah azza wajal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang perkara-perkara gaib, lalu kemudian apa yang diberitakan itu terjadi sebagaimana yang disampaikan dan diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa apa yang beliau beritakan berasal dari Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui perkara gaib, yaitu Allah Azza wa Jal. Dialah Allah yang mewahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau mengucapkan dari hawa nafsu, namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa min khilal hadhihi الأحاديث الواردة وهي كثيرة، وقد جمعها أحدهم في رسالة نافعة في بابها سماها بصفات الفتن في السنة النبوية، جمع الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب ورتبها وعنوان لكل حديث منها أو لكل مجموعة من أحاديث في موضوعها ورتبها ترتيبا جيدا. ربما نختار شيئا من هذه الصفات أو بعضا من هذه الصفات التي نحن أحوج ما نكون إليها في هذه الأيام، وخاصة ما تعلق بما يجمع صفنا وكلمتنا على الحق. ونحن لا شك ولا ريب في زمن كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الفتن، ووقع ما حذر منه النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام. Dari sela-sela penyebutan hadis-hadis yang berkaitan tentang permasalahan fitnah ini, dan itu banyak sekali, yang salah seorang itu mengumpulkan hadis-hadis tentang fitnah ini dalam sebuah tulisan yang bermanfaat yang berjudul Sifatul Fitan fi Sunnati Nabawiyah, ciri-ciri fitnah yang disebutkan di dalam sunnah Nabi, di mana beliau mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan ini dan beliau menyusunnya, lalu kemudian menyebutkan judul bagi setiap hadis yang diriwayatkan atau kumpulan beberapa hadis yang membahas tentang satu pembahasan, lalu kemudian beliau pun menyusunnya dengan susunan yang bagus sekali. Dan mungkin kita akan memilih sebahagiannya dari apa yang disebutkan yang kita sangat membutuhkan untuk mengetahui hadis-hadis tersebut, terkhusus pada hari-hari ini. Hari-hari ini ya, dari hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang akan menyatukan barisan kita dan kalimat kita untuk berjalan di atas kebenaran, dan merupakan hal yang tidak diragukan lagi bahwa fitnah itu demikian banyak, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari berbagai macam fitnah itu. Min hadhihi as-sifat wa as-sifat hiya al-alamat allati biha na'rif هذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قد يضاف إلى ما قيل سابقا في بيان أهمية هذا الموضوع، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك صفة من صفاتها إلا بينها وجلاها تحذيرا من خطرها. ما كدري penyebutan ciri-ciri sifat-sifat, yaitu tanda-tanda yang dengannya kita mengetahui fitnah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat darinya. Dan ini semakin menguatkan lagi dari apa yang telah kita sebutkan sebelumnya yang menerangkan pentingnya pembahasan ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan satupun sifat dari sifat-sifat atau ciri-ciri fitnah itu, melainkan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk tahdzir, peringatan terhadap umatnya dari bahaya fitnah tersebut. Awal hadhihi as-sifat wallati jaa'a dzikruha fi al-hadits as-sabiq adh-dzikr fi hadits Zainab kathratul qatl wa iraqatid dimaa' الذي يقع في هذه الأمة. من الصفات التي تظهر في فتن آخر الزمان كثرة القتل، كثرة القتل بين المسلمين، وهذا الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالهرج، بالهرج، يكثر الهرج في هذه الأمة. Yang pertama dari ciri-ciri fitnah yang telah disebutkan sebelumnya dalam hadis Zainab, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang banyaknya pembunuhan, banyaknya pertumpahan darah terjadi di tengah-tengah umat ini. Ini termasuk di antara fitnah yang muncul di akhir zaman, banyaknya pembunuhan di tengah-tengah kaum muslimin, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan al-harju, yakthur al-harj, semakin banyaknya pembunuhan dan pertumpahan darah di kalangan umat ini. As-sifatu tsaniyah al-adzabu fi ad-dunya. Beliau akan menyebutkan satu persatu. Kemudian sifat yang kedua, siksaan di dunia. Wats-tsalitsa إقلال الأمانة وإمراج العهود، تقل أمانات الناس ويقع المرج في عهودهم لا يوفون بهذه العهود. Kemudian sifat yang ketiga yang disebutkan, sedikitnya amanah di tengah-tengah umat ini dan mudahnya mereka untuk mengingkari dan membatalkan apa yang telah menjadi perjanjian-perjanjian mereka. Maka amanah di tengah-tengah manusia semakin berkurang. Dan yang terjadi di tengah-tengah mereka adalah pengingkaran terhadap janji. Mereka tidak menunaikan apa yang telah menjadi ketetapan janji-janji mereka. Annaha takunu muzlimatan sawda'a qawiyya. Annaha takunu muzlimatan sawda'a qawiyya. Ar-rabi. Kemudian sifat yang keempat, bahwa fitnah itu menjadi gelap, menghitam, dan sangat semakin kuat hitamnya dan kegelapannya. Al-khamisa annaha takunu muhitatun bin nas ka al-dhulal wa al-dhulam muhitatun bihim ya'ni min kulli janib. Kemudian sifat yang kelima yang disebutkan dalam hadis tentang fitnah, bahwa fitnah itu akan meliputi manusia dari segala arah, dari segala sisi. Jadi dia seperti dhullah, seperti naungan atau seperti kegelapan yang meliputi manusia dari segala sisinya. Wa annaha takunu amya'a samma'a bakma' jami'a li hadhihi as-sifat ats-tsalats na'udzu billah. Kemudian yang keenam, di antara sifat fitnah itu bahwa fitnah itu buta, tuli, dan bisu. Jadi fitnah itu mengumpulkan tiga sifat ini, buta, tuli, dan juga bisu. Wa annaha takunu katsira wa 'amma ka qatri as-sama' ka al-matar idza nazala yanzilu 'ala an-nasi jami'an. وهذا لقوله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Kemudian yang ketujuh, bahwa fitnah itu bersifat umum, menyeluruh, seperti tetesan-tetesan hujan apabila ia turun ke muka bumi. Maka dia bersifat menyeluruh, menimpa manusia, seperti hal yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Dan takutlah kalian akan munculnya sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Wa annaha takunu shadida wa sari'a ka riyahis sayf. Takunu shadida wa sari'a, yani rubbama الإنسان لا يدرك نفسه. ولهذا فائدة معرفة هذه الصفات أن المؤمن الذي هو على الجادة على العقيدة السوية وعلى المنهج القويم من خلال هذه الصفات التي هي بمثابة الإشارات يتفطن للفتنة قبل مجيئها. قبل كنت جالس مع أخي صفوان، أبو صفوان أبو الجوزاء، وإذا بي قل لي تسمع الصوت، قلت والله ما أدري، قال لي هذا صوت المطر، هذه ما عندنا، أنا أول مرة أعرف هذا. قال لي هذا صوت المطر نسمعه إذا كان قادما. قال لي إذا سمعنا هذا كل واحد فينا يفر إلى بيته، يستظل تحت ظل أي شيء. كذلك الفتن نعرفها من خلال السماع كذلك، لأن نصوص الوحي يسميه العلماء بالسماع، الأدلة السمعية، وهذه أدلة سمعية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian di antara sifat fitnah, bahwa fitnah itu sangat kuat dan sangat cepat menyebar, seperti angin yang berhembus, yang terkadang seseorang dia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, faedah dari mengenal sifat-sifat dan ciri-ciri fitnah ini, bahwa seorang mukmin yang kokoh di atas keimanannya, yang berjalan di atas akidah yang benar, ketika dia mengetahui ciri-ciri tersebut, yang mana ciri-ciri ini adalah merupakan bentuk isyarat-isyarat, sehingga seorang mukmin mampu memahami tentang fitnah-fitnah tersebut sebelum fitnah itu datang. Ya, tadi kata beliau, saya duduk dengan saudara kita Sofwan Abdul Jauza, tiba-tiba kami mendengarkan suara. Kata beliau, terus terang saya baru saja mendengarkan suara seperti ini. Maka saya bertanya, ini suara apa? Kata beliau, ini suara hujan turun. Ya. Yang apabila kita mendengarkan suara tersebut, maka biasanya seorang ketika mendengarkan suara itu, maka dia bersegera untuk berlari ke rumahnya, atau dia berlindung dari tempat yang memungkinkan dia berlindung agar tidak terkena air hujan tersebut. Maka dia dengarkan dari sisi, dia mengetahui munculnya hujan tersebut dari sisi pendengarannya. Maka demikian pula fitnah itu bisa didengarkan melalui dari dalil-dalil yang dia dengarkan. Oleh karena itu, nas-nas wahyu Al-Quran Sunnah itu disebut sebagai dalil-dalil sam'i, al-adillah sam'iyyah, karena dalil-dalil tersebut didengarkan oleh telinga kita apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sifatu at-tasi'ah min hadhihi as-sifat annaha mawwaja kamawj al-bahr, وهذا جاء بيانه في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، ولعله الحديث الذي نختاره بعد ذكر هذه الصفات مجملة. Dan sifat yang kesembilan dari ciri-ciri fitnah, bahwa fitnah itu datang bergelombang seperti gelombang lautan. Dan sifat ini disebutkan penjelasannya dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dan mungkin hadis inilah yang akan kita pilih untuk kita bahas setelah kita menyebutkan tentang ciri-ciri dan sifat-sifat fitnah itu. As-sifatul 'ashira annaha wa hadhi kadhalik mimma warada fi hadis Hudzaifah الذي عند الإمام مسلم أنها تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا أنها تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا كما أخبر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. Kemudian sifat yang kesepuluh, dan sifat ini juga disebutkan dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa fitnah itu tu'radu 'alal qulubi ka'ardil hasir 'udan 'udan, bahwa fitnah itu akan ditawarkan ke dalam hati-hati manusia seperti anyaman tikar, sehelai demi sehelai dia akan masuk ke dalam hati manusia sedikit demi sedikit, seperti anyaman tikar sehelai demi sehelai, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi wa akhiruha akhiru hadhihi as-sifat annaha yurfiqu ba'daha ba'dhan, ya'ni annaha tatataba' fitna ba'da ukhra, wa hadha من رحمة الله جل وعلا بعباده أن نبينا عليه الصلاة والسلام بين حالها من خلال ذكر صفاتها التي تجعل المؤمن يحذر من شرها. Kemudian akhir dari sifat fitnah tersebut, bahwa fitnah itu akan menyertai sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Maksudnya bahwa fitnah itu akan saling mengikuti. Datang satu fitnah, lalu kemudian akan diikuti oleh fitnah yang berikutnya. Dan ini termasuk diantara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kondisi fitnah tersebut dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang menjadikan seorang mukmin berhati-hati dan waspada dari kejelekan fitnah itu. هذه الصفات التي القصد منها هو هذا البيان والتحذير من هذه الصفات التي ذكرنا وربما نحن أحوج ما نكون إليه في هذه الأيام ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة أو ذكرت عنده أي ذكرت عنده الفتنة أحد الصحابة سأل أو أحد الصحابة تكلم بها مذاكرا أخاه وهذا يدل على ما سبق ذكره أن سلف هذه الأمة كانوا يتذاكرون أمر الفتن كانوا فيما بينهم يتذاكرون أمر الفتن ويسألون عنها حذرا من شرها. Maka ini adalah merupakan ciri-ciri fitnah yang tujuan dari mengetahui sifat-sifat fitnah ini adalah menjelaskannya dan menerangkan. Maka dari sifat-sifat fitnah yang telah kita sebutkan ini, maka mungkin saja kita adalah orang yang sangat membutuhkan untuk mengetahui keadaan tersebut. Apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwa ketika kami berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menyebutkan fitnah atau disebutkan di sisi Nabi fitnah. Apakah salah seorang sahabat bertanya atau berbicara tentang fitnah untuk bermudzakarah dengan saudaranya? Dan ini juga menunjukkan apa yang telah kita terangkan sebelumnya, bahwa para ulama ussalaf mereka senantiasa mengulang-ulangi hal-hal yang berkaitan dengan fitnah tersebut dan bertanya tentangnya sebagai bentuk kekhawatiran mereka dan rasa takut mereka dari kejelekan fitnah itu. Qala udhukirat indahu faqal ayy nabiyyu alaihi salatu wassalam idha ra'aytumun nas qad marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabbaka bayna asabi'ihi qala faqumtu ilayhi يعني قام عبد الله رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفعل إذا أدرك هذا الزمن إذا أدرك هذا الزمن قال أي نبينا عليه الصلاة والسلام إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع علي عنك أمر العامة الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صححه الشيخ الألباني rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alaih. Maka diterangkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara fitnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ra'aytumun nas qad marajat uhuduhum. Apabila engkau melihat manusia, mereka telah melanggar janji-janji mereka. Wa khaffat amanatuhum, dan berkurang amanah-amanah yang ada pada mereka. Lalu kemudian mereka itu seperti ini, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela di antara jari jemarinya. Maka Abdullah bin Amr mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Apa yang harus aku lakukan ketika tiba masa tersebut? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirimu sebagai tebusannya, menjadikan aku sebagai tebusan untukmu." Yaitu kalimat penegasan. Jadi Ibnu Amr bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus dia lakukan apabila dia mendapati kondisi tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ilzam baitak, tetaplah engkau tinggal di rumahmu. Wamlik alika lisanaka, dan hendaknya engkau menahan lisanmu. Hendaknya engkau menahan lisanmu. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir. Engkau ambil apa yang engkau ketahui dari kebaikan dan tinggalkan apa yang engkau ketahui sebagai perkara yang mungkar. Wa 'alaika bi khassati nafsik, dan hendaknya engkau mengurusi apa yang khusus untuk dirimu. Wa da'anka amral 'ammah, dan tinggalkan perkara yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. هذا الحديث فيه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن جهة لتلك العلامات التي تدل على الفتنة، تدل على ما يحذره الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من هذه العلامات ما سبق ذكره، وهذا دليله أن تموج أو أن تكون أو عهود الناس، مواثيقهم وعهودهم تصبح فاسدة، قد مرجت عهودهم، يعني لا يوفون بالعهود ولا يحترمون المواثيق. والمسلم يجب عليه الوفاء بالعهد ولو كان مع أعدائه، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وهذا مما مدح الله جل وعلا به المؤمنين الصادقين، مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، يعني لم يحفظوا الأمانات وكانوا غادرين بجميع أنواعها، سواء ما تعلق بالأمانات الحسية أو الأمانات المعنوية. وسأذكر أمرا في هذا الباب. Maka hadis ini merupakan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ciri-ciri dan tanda-tanda yang menjelaskan tentang munculnya fitnah, yang hal ini sangat dikhawatirkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Yang mana di antara ciri-ciri dan sifat itu apa yang telah disebutkan di dalam dalil ini, bahwa janji-janji yang telah ditetapkan, perjanjian-perjanjian yang ada, itu menjadi rusak. Perjanjian-perjanjian mereka langgar, mereka tidak lagi menunaikan janji-janji mereka. Mereka tidak lagi menghormati adanya ikatan-ikatan perjanjian. Sementara seorang muslim diwajibkan untuk menunaikan apa yang telah menjadi janji mereka, walaupun ikatan perjanjian itu dengan musuh-musuhnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang senantiasa menunaikan janji mereka ketika mereka telah menetapkan ikatan perjanjian itu. Maka ini termasuk di antara pujian Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin yang jujur, yang senantiasa menepati janjinya. Dan disebutkan pula bahwa amanah mereka semakin berkurang, yaitu mereka tidak menjaga dan memelihara amanah. Mereka bersikap ghadar, mengkhianati amanah yang telah diberikan dan diembankan kepada mereka. Maka amanah ini baik yang bersifat hissiyah, demikian pula yang bersifat ma'nawiyah, dan saya akan menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan ini. Fa naqdhu al-'uhud wa tadhi' al-amanat laysa min sifati al-akhyar بل هو من صفات الأشرار نعوذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكانوا هكذا، يعني هؤلاء إذا كانت هذه صفاتهم فسيؤول أمرهم إلى هذا الأمر، إلى الاختلاف والتنازع فيما بينهم. وشبك بين أصابعه، قال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأن الأصل في أهل الإيمان والإسلام أن يكونوا على صفة واحدة وأن يكونوا صفا واحدة جماعة واحدة متعاونين على الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. Maka melanggar janji dan menyia-nyiakan amanah itu bukanlah termasuk sifat dan ciri-ciri orang-orang pilihan. Bahkan ini merupakan sifatnya orang-orang yang berjalan di atas kejelekan dan keburukan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan mereka itu seperti ini, sambil beliau menyela-nyela jari jemarinya. Maksudnya mereka-mereka ini, orang-orang yang semacam ini, perkara mereka akan menuju kepada perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Di mana Abdullah bin Amr menyebutkan sifat yang diterangkan oleh Nabi, di mana beliau menyela-nyela antara jari jemarinya. Sebab asal terhadap sifat orang-orang yang beriman itu, mereka hendaknya berada di atas satu sifat, satu barisan dan satu jamaah, di mana mereka saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Min hifdhi al-amanat mithla ma qult al-hissiyyah wa hadha ma'lumun ma'naha wa hadha alladhi 'urifa bihi an-nabiy 'alayhi as-salatu was-salam qabla bi'thatihi li daraja annahu kana لا يلقب إلا بالصادق الأمين، لأنه كان يستأمن على أمانات الناس، وكان أمينا محافظا عليها. هناك الأمانات المعنوية المتعلقة بمجالس الناس، وكما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. إذا كنت مع إخوانك في مجلس والكلام خاص بينكم في موضوع خاص، لا يجوز لك أن تفشي سره وتضيع أمانته، ناهيك عن الأمور الأخرى التي هي الآن من صنيع وصفات الأشرار الذين يسعون في الأرض فسادا، من أولئك الذين يسجلون المكالمات من غير استئذان لأصحابها للوقيعة بهم والطعن فيهم والنيل من أعراضهم ويستدرجونهم في الكلام، فإذا ظفروا بكلمة ربما تكون سببا للتجريح طاروا بها وأذاعوها ونشروها. والواجب على هؤلاء وعلى المسلم الصادق الملتزم المستقيم على أمر دينه أنه حتى إذا سمع أو رأى خللا أو خطأ في أخيه الواجب عليه أن ينصحه، الواجب عليه أن ينصحه، لا أن يشهر به قبل هذا، ينصحه، فإذا كان أخطأ فيما ذهب إليه، لأن الكثير من الناس يرى الشيء خطأ وهو عين الصواب، والخطأ إنما في فهمه، وهذا لجهله. ولذا هؤلاء الأشرار الذين ابتلين بهم ما سموا إلا بهذا الاسم الذي ينطبق على صفتهم، يتعاملون بالجهالة ويحكمون بالجهالة، نسأل الله العفو والعافية. فإذا نصح وتاب عن قوله وعن فعله فلا يؤاخذ، لأن الأصل في هذا من تاب تاب الله عليه. Termasuk di antara bentuk menjaga amanah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ada yang sifatnya hissiyah. Yang sifatnya hissiyah yaitu apa yang kita saksikan, apa yang kita dengarkan. Dan ini maknanya diketahui. Dan inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sifat ini, senantiasa menjaga amanah sebelum beliau diangkat menjadi rasul, di mana beliau tidak diberi gelar kecuali dengan gelar As-Sadiq Al-Amin, seorang yang jujur dan terpercaya amanah. Hal ini disebabkan karena beliau senantiasa menjaga dan memelihara amanah manusia yang dibebankan kepadanya. Ini makna amanah secara hissi, atau amanah secara makna. Amanah secara makna yaitu yang berkaitan dengan majelis-majelis yang dilakukan oleh manusia, sebagaimana yang telah sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan al-majalisu bil amanah. Majelis-majelis itu dibentuk berdasarkan amanah. Apabila engkau bersama dengan saudara-saudaramu, lalu terjadi pembicaraan khusus di antara kalian, pembicaraan itu sifatnya khusus, pembahasannya khusus, maka tidak diperbolehkan bagimu untuk menyebarkan rahasia yang ada di dalam majelis tersebut, lalu kemudian engkau menyanyikan amanah. Dan ditambah lagi perkara yang lain yang juga berkaitan dengan hal ini, yang dilakukan oleh sekian orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, yang mereka menyebar di muka bumi ini dengan membawa kejahatan. Orang-orang yang melakukan perekaman pembicaraan-pembicaraan tanpa meminta izin kepada orang-orang yang hadir di dalam majelis tersebut, yang mungkin saja di sana ada pembahasan secara khusus, ada pembicaraan yang terjadi di antara mereka yang tidak diperbolehkan seorang untuk menyebarkannya. Lalu kemudian mereka-mereka ini ketika menemukan ada potongan-potongan ucapan yang memungkinkan bagi mereka untuk mereka manfaatkan untuk menjatuhkan seseorang yang mereka inginkan, maka mereka pun memotong pembicaraan tersebut, lalu mereka menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Yang wajib terhadap orang-orang yang seperti ini, apabila seorang itu muslim, jujur, istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa apabila dia mendengarkan dari saudaranya satu kekeliruan, merupakan hal yang wajib baginya untuk menasihati saudaranya tersebut, bukan malah turut menyebarkannya dan menyiarkan apa yang disampaikan oleh saudaranya itu kepada yang lain. Hendaknya dia menasihati. Apabila dia bersalah, maka dia berupaya untuk mendatangnya lalu kemudian membenarkan ucapannya. Namun banyak dari kalangan mereka orang-orang yang ketika mengetahui saudaranya terjatuh dalam kesalahan yang mereka lakukan, justru mereka semakin memperburuk citra dari saudaranya tersebut dengan berbagai macam tuduhan yang dibangun di atas kedustaan dan kejahilan. Maka orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat seperti ini, kita dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan mereka, di mana mereka pantas untuk mendapatkan nama ini, yaitu nama sebagai seorang yang jahat, seorang yang buruk, disebabkan karena hal itu sesuai dengan sifat yang ada pada mereka. Apabila seseorang telah diberi nasihat lalu dia bertobat dari ucapannya, maka tidak diperbolehkan kemudian dia dihukumi atau dipermalukan dari kesalahan yang terjadi, sebab asal hukumnya barang siapa yang bertobat maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya insyaallah tabaraka wa taala.